أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah ta'ala kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka berharap mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah amalan yang mulia, yaitu amalan salat al-maghrib wa talab al-ilm, insyaAllah salat al-isha wa silatul rahim bainana biiznillahi ta'ala. Nah, maka barakallahu fikum, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita usahakan, upayakan pada hari ini, ya, menjadi sebuah timbangan kebaikan tentunya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din rahimakumullah, kita kembali pada pelajaran al-wabidu sayyid min kalamin tayyib, yang mana barakallahu fikum, ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan daripada, ya, perkara-perkara yang, ya, bisa menghapuskan ataupun menggugurkan, ya, amalan seorang hamba, pahala seorang hamba dari amalan solehnya, disebabkan karena kemaksiatan, ya, disebabkan karena, ya, dosa yang dia lakukan sehingga menggugurkan amalan tersebut. Dan juga barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengibaratkan, ya, yang namanya sakit itu seperti dosa, ya. Demikian pula, ya, kekuatan itu seperti kebaikan, dan kesehatan itu seperti taubat, ya. Yang mana gambarannya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum. Nah, baik, kita langsungkan pada pertemuan yang malam hari ini, insyaAllah. Faslun, ya. Wa amma alamatu ta'zimil manahi, ya. Dan adapun tanda-tanda ta'zim, pengagungan, al-manahi, terhadap larangan-larangan, ya. Ini sebenarnya lanjutan dari beberapa pertemuan yang lalu, ya, di mana pertemuan yang lalu telah kita sampaikan nasihat Imam Al-Qayyim terkait apa? Ya, alamatut ta'zimi lil awamir, ya, tanda-tanda pengagungan terhadap, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa contohnya? Seperti ri'ayatu awqatiha, ya, memperhatikan waktu-waktunya, waktu-waktu kapan perintah itu diperintahkan, wa hududiha, dan batasan-batasan daripada perintah tersebut, wa taftishu an arkaniha, dan memeriksa, ya, daripada rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajibannya, ya, wa kamaliha, dan yang menyempurnakan perintah-perintah tersebut, wal hirsu ala tahyiniha fi awqatiha, dan semangat untuk, ya, na'am, mengerjakan, ya, pada waktu-waktunya daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, wa musara'atu ilaiha inda wujubiha, dan bersegera, ya, untuk, ya, menunaikan daripada, ya, kewajiban-kewajibannya, barakallahu fikum. Ya, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang beberapa, ya, pekan yang lalu, barakallahu fikum. Dan ini lanjutan yang kedua. Ya, lanjutannya. Nah, kalau yang dulu itu adalah ala tanda-tanda pengakuan terhadap perintah-perintah Allah, sekarang adalah tanda-tanda pengagungan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana gambaran seorang hamba itu dikatakan dia mengagungkan, ya, larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ya namanya takwa apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya al-awamir wal manahi, ya, mengagungkan perintah-perintah dan mengagungkan juga larangan-larangan. Nah, maka sekarang Al-Imam Al-Qayyim ingin menggambarkan kepada kita bagaimana bentuk gambarannya daripada tanda-tanda pengagungan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, qala Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa amma 'alamatu ta'dhimil manahi, dan adapun tanda-tanda daripada pengagungan terhadap larangan-larangan adalah fal hirsu 'ala taba'udi min madhanniha. Ya. Bersemangat, ya, untuk menjauhi daripada tempat-tempat larangan-larangan tersebut. Ini yang pertama. Ya, bersemangat untuk menjauhi tempat-tempat yang bisa menjerumuskan kita justru malah melakukan larangan-larangan tersebut. Ini gambaran pengagungan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa asbabiha, bersemangat untuk menjauhi daripada sebab-sebabnya. Sebab-sebab larangan-larangan tersebut, ya. Sebab-sebab yang bisa menghantarkan kita kepada larangan-larangan tersebut, ya, kita disuruh untuk menjauhinya. Ini bentuk pengagungan terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa ma yad'u ilaiha, dan menjauhi, bersemangat untuk menjauhi, ya, apa-apa yang mengajak kepada larangan-larangan tersebut. Ya. Nah, apa baik ajakan itu ada dalam dorongan jiwa, hawa nafsu, maupun dari pengaruh luar. Ya, maupun dari pengaruh luar. Ya. Nah, maka kita harus menjauhi daripada ini. Dan ini sebagai bentuk ta'zim, pengagungan terhadap al-manahi, larangan-larangan. Kemudian yang keempat, wa mujanabatu kulli wasilatin, ya, kullu wasilatin tuqarribu minha, dan bersemangat untuk menjauhi, berupaya menjauh, ya, dari segala wasilah, perantara-perantara, ya, yang mendekatkan kepada larangan-larangan tersebut. Ya. Nah, jadi kita sudah ditanbih, diberikan nasihat oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, termasuk pengagungan terhadap larangan-larangan Allah dengan menjalankan ini semua. Ya. Nah, kaman yahribu min al-amakin allati fiha as-suwar, ya, allati yaqa'u biha al-fitnatu, ya, khasyata al-iftitani biha, ya. Seperti, ya, menjauhnya tersebut, menjauh daripada wasilah-wasilah yang dapat mendekatkan kita kepada larangan-larangan tersebut, kata Imam Al-Qayyim, itu seperti orang yang sedang berlari dari tempat-tempat yang padanya terdapat gambar-gambar, ya, yang mana gambar-gambar tersebut bisa, ya, menjadikan, ya, seorang hamba itu terfitnah. Ya. Nah, ini contoh daripada Al-Imam Al-Qayyim. Ya. Jadi kalau ada gambar-gambar yang mungkin yang langsung terbetik dari kita tentunya gambar-gambar yang mengandung syahwat, ya, gambar-gambar yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan kemaksiatan, ya, maka Imam Ibnu Qayyim langsung memberikan contoh. Maka bagaimana bentuk menjauhi daripada wasilah-wasilah tersebut, wasilah-wasilah yang dapat menghantarkan kita kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjauhi daripada sebagaimana seorang itu berlari agar tidak mau melihat gambaran-gambaran yang bisa membuat fitnah bagi dirinya. Ya, fitnah bagi dirinya sehingga dia bisa terjatuh kepada ya dosa tersebut ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini suar di sini adalah wasilahnya. Gambar-gambar di sini maksudnya adalah wasilahnya. Maka seorang itu harus menghindar daripada wasilah tersebut. Ya. Khasyatal iftitani biha. Dia lari karena takut terfitnah dari gambar tersebut, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Ya, masyaallah. Nah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala ya. Tentunya apa yang beliau sampaikan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu zina." Ya. Janganlah engkau mendekati ya perbuatan zina. Yang dilarang di sini apa? Wasilahnya, pendekatan diri kepada zina. Ya. Nah, maksudnya apa? Bukan berarti zina itu tidak dilarang, tapi justru malah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wanti-wanti. Wasilahnya saja jangan engkau dekati, ya apalagi terjatuh kepada zina. Nah, ya. Sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan kepada kita ya, begitu berbahayanya wasilah-wasilah, walaupun terkadang wasilah itu adalah sebuah perkara yang mubah. Ya, nanti akan disebutkan juga oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Maka sebelum kita terjatuh kepada fitnah, maka wasilahnya kita jauhi. Kita berlari daripada itu semua. Ya. Agar kita tidak terfitnah daripada perkara itu. Barakallahu fikum. Ya, namun, ya, wa iyadu billah, fenomena ataupun ya mungkin tidak sedikit dari kalangan annas, ya mungkin kita ya pernah terjatuh kepada hal ini. Ya, berawal dari gambar, ya kita menganggap diri kita kuat untuk menghadapi gambar tersebut, sehingga kita mengikutinya, kita berdalam-dalam dengannya, sampai akhirnya tergiring kita kepada perbuatan dosa. Ya. Maka barakallahu fikum, di sini Al-Imam Al-Qayyim langsung mencegah dari pintu awal masuknya seorang terjatuh daripada perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan fitnah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa ayyada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun. Ya. Dan meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada apa-apa sifatnya ataupun tidak mengapa. Pada asalnya, hukum asalnya sesuatu itu tidak mengapa. La ba'sa bihi. Ya. Hadrat mimma bihi ba'sun. Karena apa? Karena ya khawatir akan terjadi apa-apa nantinya. Ya, masya Allah, ini kalimat yang ya mungkin puitis lah. Kalau dari sisi bahasa Arab yang disebut dari Imam Al-Qayyim, bahasanya wa ayyada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun. Ya. Meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya dia tidak mengapa, mubah. Hukumnya mubah. Ya. Lebih baik dihindari daripada nanti terjadi apa-apa. Kalau kita ya memegang ataupun melihat ya ataupun ya mengikuti daripada perkara yang mubah tadi. Ya, ini maksudnya. Ya, nah. Jadi masyaallah Imam Al-Qayyim sudah menjadikan menasihatkan kepada kita harus mewanti-wanti diri semenjak memaksimalkan ataupun menggunakan hal-hal yang mubah, perkara-perkara yang mubah. Kita diminta untuk hati-hati daripadanya. Apa contohnya? Sangatlah mudah contohnya. Seperti handphone. Handphone adalah hal yang mubah. Boleh dilakukan, boleh dipakai, boleh dimanfaatkan. Ya. Apalagi ketika memanfaatkannya untuk perkara-perkara yang menghantarkan kepada ya, nah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan menjadi sebuah amal saleh. Ya, demikian pula sebaliknya, jika sebuah perkara yang mubah dia manfaatkan untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ghairu saleh, ya, yang tidak saleh, maka tentunya juga akan menjadikan dia jatuh kepada dosa. Ya, maka di sini Imam Al-Qayyim menasihatkan kita, menyadarkan kita, jangan terlalu bermudah-mudahan dengan perkara yang mubah. Jangan sampai melalaikan. Jangan sampai apalagi menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Ini yang diungkapkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, daripada ta'zim al-manahi, ya, pengagungan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ayyajaniba ya al-fudul min al-mubahat khashyat al-wuqu'i fil makruhat ayyajaniba ay agar dia menjauhi janib menjauhi al-fudul. Fudul itu seperti maksudnya apa? Menjauhi, mendalami, berdalam-dalam. Ya. Nah, min al-mubahat, dari perkara-perkara yang dibolehkan. Ya. Menjauhi untuk mendalam-dalam, untuk begitu perhatian, begitu tersibukkan perkara-perkara yang mubah. Nah, khasyat al-wuqu' fil makruhat. Karena apa? Karena takut terjatuh kepada sesuatu yang makruh jadinya. Dari mendalam terlalu dalam terhadap perkara yang mubah, ya, sehingga dia akan menjatuhkan kepada perkara yang makruh yang dibenci. Ya, maka ini jangan, jauhilah yang seperti ini. Ya. Mungkin bisa kita gambarkan seperti mengikuti perkembangan politik. Ya. Mengikuti kabar berita di negeri kita, apa di perkembangannya. Sekedar tahu perkembangannya, ya, tentang mungkin kabar-kabar tentang perkembangan COVID-19. Maka ini mubah, tidak mengapa. Tapi untuk berdalam-dalam, ya, berawal dari maksud hati untuk cari tahu bagaimana COVID sekarang perkembangannya gimana, ya, kemudian terus mendalami berita-berita yang lainnya, terus tersibukkan dengan berita-berita, ya, sehingga tidak kurang manfaat, ya, waktunya untuk dia na'am beramal shalih barakallahu fikum. Bahkan dikhawatirkan, ya, terjatuh kepada masuk pada berita-berita yang mengandung syahwat, yang mengandung syubhat, nah, yang membawa dia akhirnya terjerumus kepada, ya, kalau syubhat terjerumus kepada pemikiran yang melemahkan iman, kalau syahwat tentunya terjerumus kepada perkara yang menjatuhkan dia kepada kemaksiatan, perbuatan dosa, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa mujanabatu man yujahir birtikabiha, ya, dan, ya, menjauhi, ya, orang yang secara terang-terangan, ya, dia mengerjakan larangan-larangan tersebut. Mujahir, ya, orang yang bermaksiat secara terang-terangan, memperlihatkan kemaksiatannya, menceritakan kemaksiatannya. Maka kita disuruh, dituntut, bentuk daripada pengagungan, daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjauhi orang yang seperti ini. Menjauhi orang yang seperti ini, barakallahu fikum. Orang ahli maksiat, suka maksiat, maksiatnya terang-terangan bahkan. Nah, maka kita dituntut untuk jangan terlalu dekat sama dia. Jangan jadikan dia sebagai sahabat. Jangan jadikan dia sebagai teman akrab. Nah, karena kenapa? Nanti akan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, ini yang, ya, berikutnya. Kemudian, jangan dekati siapa? Wa yuhasinuha, orang yang menganggap baik sebuah larangan tersebut. Kalau tadi jangan, menjauhilah orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Kemudian yang kedua, menganggap baik larangan tersebut. Ya. Orang yang menganggap yang jelas-jelas itu kemaksiatan dianggap baik. Ya. Seperti apa contohnya? Ya, seperti mungkin ya mengajar kepada ikhtilat. Ya, ikhtilat tentunya perkara yang diharamkan. Ya, berdua-duaan antara laki-laki dan wanita atau dalam sebuah ruangan antara laki-laki dan wanita. Ya, yang mana kebanyakan manusia sekarang menganggap ini adalah perbuatan baik. Biasa-biasa saja. Ya. Maka orang yang meyakini ini perbuatan baik, perbuatan yang tidak menjadi sebuah dosa bagi dirinya di atas seperti itu, jangan jadikan dia sebagai sahabat. Jangan jadikan dia sebagai teman dekat. Ya. Kalau bisa nasihati dia justru. Dan tentunya jauhi. Jauhi maksudnya apa? Bukan kita meninggalkan secara total, enggak. Kita berikan nasihat, jangan jadikan dia sahabat. Artinya apa? Jangan ikuti apa yang menjadi anggapan daripada dirinya. Tentu yang harus kita lakukan adalah menasihati dia barakallahu fikum. Atau perkara-perkara yang lainnya. Contoh misal menganggap bahwasanya halqul lihya itu perkara yang baik. Kan rapi orang cukur jenggot itu. Bisa tampan, bisa ganteng. Ya. Dia menganggap baik larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi orang seperti ini. Karena membiarkan lihya panjang itu adalah perintah, kewajiban bagi seorang muslim, bagi seorang laki-laki muslim. Dan jenggot ini kata para ulama adalah perhiasannya laki-laki, bentuk kegagahannya seorang laki-laki, kejantanan seorang laki-laki. Ya. Nah, ya. Maka inilah ketampanan seorang laki-laki dengan dia berlebihan. Maka di zaman sekarang ini sudah dibalik keadaannya. Ya, tentunya dengan pengaruh-pengaruh ya orang-orang di luar Islam. Ya, mereka menjadikan bahwasanya perkara mencukur jenggot adalah perkara yang nah, ya baik, bagus. Menjaga keindahan, menjaga kerapian. Ya subhanallah, sampai-sampai ada yang mengatakan ya na'udzubillah ya bahwasanya ya, orang yang panjang jenggotnya apa itu dulu? Orang yang goblok. Ya, ya subhanallah. Ya. Nah, maka jauhi orang yang seperti ini barakallahu fiik. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala wa yad'u ilaiha, dan jauhilah orang yang mengajak kepada larangan tersebut. Ya, sudah jelas. Ya, jauhilah orang yang mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada perkara-perkara yang ya tentunya ini menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka jauhi barakallahu fikum. Kemudian wa yatahawanu biha, dan jauhilah orang-orang yang meremehkan daripada larangan-larangan tersebut. Ya. Jauhi orang yang seperti ini, meremehkan yang namanya larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meremehkan untuk ya membagi ya mungkin di lingkungan ummahat, meremehkan dalam perkara hijab, dalam perkara niqab. Ya, maka jangan jadikan orang seperti itu sebagai sahabat baik dalam ummahat. Nah. Ya. Kemudian barakallahu fikum wa la yubali ma rakaba minha. Ya. Dan jauhilah orang yang tidak peduli ya na'am dari ya mengerjakan ya, artinya dia tidak peduli, tidak mau tahu, dia tetap mengerjakan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi orang seperti ini. Ya. Jauhi orang yang seperti ini barakallahu fikum. Nah. Fa inna mukhalafata mithli hadza da'iyatan ila sakhatillah. Maka sesungguhnya mukhalafah bercampur bergaul ya dengan orang yang seperti ini ya akan mengundang kepada sakhatillah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa ghadabih, dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bisa terkena imbasnya dalam keadaan sebenarnya kita tidak melakukan, Tapi kita berteman, menjadikan orang seperti sebagai sahabat, sebagai harapan, sebagai tempat bergantungnya kita kepada dalam urusan dunia kita kepada orang ini. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala marah, murka, Allah turunkan musibah kepada tempat tersebut, maka tentunya kita juga akan terkena imbasnya barakallahu fikum. Ya, mungkin fenomena yang terjadi barakallahu fikum, musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya di hari-hari ini kepada kaum muslimin disebabkan mereka masih bergaul, bercampur baur terhadap orang-orang yang sifatnya yang telah kita sebutkan tadi barakallahu fikum. Allah timpakan musibah kepada mereka, namun kita juga terkena imbasnya barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa la yukhaliquhu illa man saqata min qalbihi ta'zimullahi ta'ala wa hurmatihi. Dan janganlah bergaul, bercampur bergaul ataupun orang yang bergaul dengan orang yang seperti ini maksudnya itu tidak lain tidak bukan adalah orang yang sudah jatuh hatinya dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Seorang yang tidak mendengarkan nasihat ini sehingga dia tetap bergaul menjadikan sahabat orang-orang yang disebutkan tadi sehingga membuat dia apa? Ya, orang yang seperti ini yang tidak lain dan tidak bukan orang yang seperti ini adalah orang yang sudah jatuh hatinya dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bergaul dengan orang yang memperlihatkan kemaksiatannya, bergaul dengan orang-orang yang menganggap baik sebuah maksiat, sebuah larangan, seorang yang bergaul dengan orang-orang yang menganggap remeh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan orang yang bergaul dengan mereka ini adalah pada dasarnya dia sudah jatuh hatinya dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jatuh hatinya dalam mengagungkan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih menjaga tidak enaknya dia dengan si fulan ini dibandingkan menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai kita ketahui karena mungkin menjaga perasaan sesama menjaga perasaan sesama saudara kita mungkin adanya walimah, masya Allah, walimatul urus hukumnya apa? Wajib bagi kita untuk mendatanginya namun ada uzur bagi kalau seandainya di dalam walimah itu terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat. Boleh bagi kita untuk tidak mendatanginya, tapi dengan cara apa? Untuk menjaganya apa? Menjaga agar hukuman kita tetap langgar dengan orang tadi, tidak menghinakan dia, tidak mengecewakan dia dengan mendatangi di waktu yang lain. Jangan di hari itu. Karena di hari itu acara walimah seterusnya adalah acara yang ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Ini orang yang masih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak jatuh hatinya dalam pengagungan terhadap Allah, dia tidak peduli akan hal ini, dia tetap datang di acara walimatul ushul yang banyak mengingkat banyak pelanggaran syariatnya, tidak peduli ada musiknya, ada segala macamnya, dia tetap datang. Karena apa? Alasannya apa? Enggak enak kalau enggak datang. Ini maksudnya, contohnya orang yang apa? Yang sudah jatuh hatinya dalam menjaga pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal banyak solusi yang lainnya sebagaimana kita sebutkan tadi. Datang jangan pada hari hanya. Ya, sebelumnya kalau tidak ikut ta'awun untuk acara tegaknya acara tersebut ataupun ikut berpartisipasi misalnya rewangan dan segala macamnya. Nah, bahkan wa iyadu billah sampai-sampai ada yang meridhoi istrinya harus melepaskan nifaknya. karena alasan enggak enak. Enggak enak sama tetangga, enggak enak sama yang punya sholat hajat. Masa udah hari-hari cadaran, masa ketemu mendatang ke undangan juga cadaran. Ya subhanallah. Dalam keadaan itu bukan dalam lingkungan, dalam keadaan acara tersebut ikhtilat, bercampur bau. Ya subhanallah, ini orang yang sudah jatuh hatinya dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Nah, kemudian barakallahu fikum, kata Imam Al-Qayyim, yang tadi semua ini adalah tanda-tanda daripada pengagungan terhadap al-manahi, larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa min alamati ta'zimillah, dan termasuk daripada tanda-tanda pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaghdhaba lillah 'azza wa jalla, yang mana dia marah karena Allah subhanahu wa ta'ala, idza ya intuhikat maharimuhu, di saat keharaman Allah subhanahu wa ta'ala itu dilanggar. Ya. Jika kesucian Allah subhanahu wa ta'ala itu dilanggar, ya, sehingga orang dia marah kepada Allah karena ada kemaksiatan di hadapannya. Dia marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Saudaranya si fulan itu melanggar kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia marah karena Allah. Ini bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyajida fi qalbihi haznan wa qasratan. Ya. Dan dia dapati dalam hatinya itu rasa sedih dan rasa khawatir. Ya, idza usiya Allah ta'ala fi ardhi, jika Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati di buminya sendiri, di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang masih terjaga hatinya, orang yang masih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia melihat kemaksiatan, dia marah karena Allah, dia bersedih, dia khawatir, hancur lebur hatinya, disebabkan karena Allah dimaksiati di buminya sendiri, di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan bumi ini yang menghidupi, ya, berkat pertolongan Allah, bumi ini yang menghidupi kita manusia. Dari pertumbuhan, dari pepohonan, dari berbagai infrastruktur-infrastruktur dikeluarkan dari bumi ini. Nah, maka barakallahu fikum, orang yang masih ada rasa seperti ini, maka dia masih tanda-tanda orang yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yutah bi'iqamati hududihi wa awamirihi. Dan dia ya, sedih, khawatir, jika dia tidak mampu untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda-tanda orang yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sedih, dia khawatir, hancur hatinya, ya, kalau dia tidak bisa menjalankan, menegakkan hukum-hukum Allah dan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yastati' huwa an yughayyira dhalika. Dan dia bersedih dan khawatir, jika sampai ataupun jika dia tidak mampu untuk merubah hal tersebut, barakallahu fikum. Ya. Dia tidak mampu untuk merubah hal tersebut dengan tangannya, karena ini haknya pemerintah. Dia tidak mampu menyampaikan nasihat dengan lisannya, karena mungkin, ya, nah, dia tahu tipe orang tersebut, ya, nah, tidak bisa mendengarkan nasihat melalui jalur dirinya. Maka paling tidak rasa sedih dan khawatir timbul dari hatinya, karena dia tidak mampu naat untuk menghentikan, merubah kemaksiatan tersebut. Barakallahu fikum. Maka pada batas ini seorang tersebut masih dikatakan mengagungkan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau tadi tanda-tanda pengagungan terhadap Allah sudah dua tanda, ya, tanda pengagungan terhadap larangan Allah, yang kedua tanda terhadap pengagungan kepada Allah, dan yang ketiga, wa min alamati ta'zimil amri wan nahyi, dan termasuk tanda-tanda pengagungan terhadap perintah dan larangan, ya, sekaligus dua, ya, kalau rinciannya terhadap larangan baru saja kita jelaskan dalam alamat ta'zim al-manahi. Kalau perintah sudah beberapa pertemuan yang kita sebutkan alamat ta'zim al-awamir, ya, dan sekarang gambarannya ketika digabung. Bagaimana tanda-tanda pengagungan terhadap perintah dan larangan? Tentunya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu gambarannya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, alla yastarsila ma'ar rukhsati ila haddin. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, termasuk tanda-tanda mengagungkan perintah dan larangan adalah dengan dia tidak yastarsil, yakni bermudah-mudahan, ya, dalam mencari rukhsah, mencari keringanan, ila haddin, sampai melampaui batas. Ini seorang yang dikatakan memiliki, mengagungkan perintah dan larangan, dia tidak mencari-cari, ya, na'am, bermudah-mudahan dalam mencari rukhsah, mencari keringanan, sampai-sampai melewati batas. Ya. Wa yakunu sahibuhu jabian ghairu mustaqimin 'ala al-manhajil wasat. Ya. Dan menjadikan pelakunya seorang yang bermudah-mudahan dalam mencari rukhsah sampai melampaui batas tersebut, menjadikan pelakunya itu jabian, keras, kaku, atau kita terjemahkan keterlaluan. Ya. Menjadikan seorang pelakunya tersebut, ya, keterlaluan, ghairu mustaqimin ala manhajil waqt, yang mana dia tidak berjalan di atas manhaj yang pertengahan, yaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah di bawah na'am da'wah salafiyah. Nah, ya, maka inilah orang-orang yang dikatakan tidak, ya, ataupun orang yang mengagungkan perintah dan larangan dengan tidak bermudah-mudahan mencari rukhsah sampai melampaui batas. Ya. Nah, dan tentunya sebaliknya, orang yang tidak mengagungkan perintah dan larangan dengan cara dia mencari-cari ataupun dia bermudah-mudahan dalam mencari rukhsah dalam syariat agama Allah yang begitu banyak kemudahan dalam syariat Allah ini, dia cari-cari rukhsah sampai melampaui batas, barakallahu fikum. Nah, ya, sekarang akan disebutkan contohnya oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Misal dari contoh daripada, ya, pengagungan terhadap perintah dan larangan, anna sunnata waradat, ya, bil ibradi bil dhuhri fi syiddatil harri. Ya. Sesungguhnya telah datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya menunggu waktu yang sejuk, yang dingin pada salat zuhur, ya, dalam salat zuhur dalam keadaan fi syiddatil har, dalam keadaan panas yang begitu terik, ya, dalam keadaan panas yang begitu terik, mungkin musim panas, ya, fatarkhasu al-jabi, ya, maka orang yang tidak, ya, mengagungkan perintah dan larangan, gambar aja dengan kasus ini, dengan contoh syariat ini adalah orang yang, ya, mencari keringanan, yang keterlaluan, al-jabi, ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ayyabruda ila fawatil waqti, yang mana dia mencari waktu dingin sampai luput dari waktunya, sampai luput daripada waktu zuhur telah datang. Dia menunggu waktu datangnya, waktu dingin. Sekarang lagi panas terik, ya sudah, nanti dulu. Kan di dalam hadis jelas bahwasanya boleh bagi seorang hamba ketika azan dikumandangkan waktu zuhur, tapi suasana yang masih terik, boleh ditunda iqamatnya sampai datang waktu yang agak ringan, agak dingin. Ya, boleh dilihat ada syariat di dalam syariat agama kita ini. Namun orang yang tidak mengagungkan perintah dan larangan, dia mencari, ya, dia keterlaluan dalam merukhsah ini. Ya, dia mencari-cari waktu dingin, ya, dengan memanfaatkan waktu bersantai-santai di rumah mungkin, sehingga sampai luput waktu daripada waktu duhur itu datang. Ya, terlewatkan waktu duhur. Ya. Terus ketika terlewat waktu duhur, dia juga tidak merasa bersalah. Oh ya sudah, ya, ya sudahlah, sudah lewat kok waktunya. Saya kan nggak tahu, ya. Dalam keadaan tadi masih panas, tanpa ada rasa bersalah, nggak bisa menegakkan waktu duhur di waktunya, sholat duhur di waktunya. Nah, ini seorang yang jahili, seorang yang keterlaluan dalam mencari rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa Taala. Au muqarabati khurujha, atau ya diam, na'am, mencari waktu dingin itu sampai keluar daripada waktu sholat duhur tersebut. Kalau tadi mungkin hampir waktu terlewatkan, kalau sekarang sampai keluar waktu sholat duhur, artinya dia tidak sholat duhur di waktunya, sudah masuk waktu asar. Nah, ya, fayakunu mutarakhisan jadiyah, maka menjadikan orang yang seperti ini adalah orang yang keterlaluan dalam mencari rukhsah daripada syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak dikatakan sebagai seorang yang mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, dia sama sekali tidak mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini, ya, di musim pandemi ini, masya Allah, ya, para ulama, ya, berijtihad, ya, memberikan rukhsah kepada kaum muslimin, ya, untuk, ya, boleh bagi dirinya untuk tidak sholat di masjid atau tidak mengikuti kegiatan di masjid ketika, ya, musim pandemi. Lebih-lebih lagi ketika sebuah masjid tidak menerapkan protokol kesehatan, barang rukhsah keringanan di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana bentuk seorang yang jadi yang mencari rukhsah dalam keadaan keterlaluan? Bisa kita gambarkan, barakallahu fikum, ya, kondisi yang seperti ini. Masya Allah, pemerintah memberikan peluang dengan mempersilahkan kaum muslimin untuk sholat di rumah Allah, di masjid-masjid Allah, tentunya dengan memerintahkan kepada para DKM masjid, takmir masjid, untuk memberlakukan protokol kesehatan. Maka seorang mendapati masjid yang seperti ini di rumahnya, di sekitar rumahnya, ataupun di kampung sebelahnya, nah, maka jika dia mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tetap keluar ke masjid dengan menjaga protokol kesehatan, dan dia salat, dan dia ta'lim, mengikuti kajian di tempat tersebut. Ya, mengikuti kajian, ya, tentunya kajian sunnah, ya, di tempat tersebut. Ya. Nah, ya, kenapa? Rukhsah yang diberikan itu, ya, ada kemudahan di sisi yang lainnya. Artinya jangan sampai kita menjadi orang yang jahri. Ya. Nah, sudah, pokoknya selama pandemi ini saya, ya, titik, tidak sholat di masjid, sholat di rumah. Dalam keadaan pemerintah sudah membuka kesempatan, membolehkan bagi kaum muslim untuk sholat di masjid yang menerapkan protokol kesehatan. Ahlan wa sahlan lil muslimin, untuk sholat di masjid yang menerapkan protokol kesehatan. Kalau memang di sekitar rumah kita tidak ada masjid yang seperti itu, maka mungkin rukhsah ini masih berada pada dirinya. Tapi kalau tidak ada, ya masya Allah, janganlah menjadi seorang yang jahil, yang keterlaluan dalam mencari rukhsah tersebut, barakallahu fikum, bernikmat-nikmat dengan rukhsah tersebut dalam keadaan, barakallahu fikum, kita tidak mengetahui sampai kapan pandemi ini berakhir, barakallahu fikum, dalam keimanan kita yang sebiji darah ini goyang, ya, enggak ada yang bisa memantapkan hati ini dengan melainkan dengan kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mendengarkan nasihat-nasihat dari ayat-ayat Allah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita menutup diri kemudahan ini barakallahu fikum, bagaimana cara kita mempertahankan iman? Iman kita barakallahu fikum, bagaimana cara mempertahankan kita? Iman ini, dalam keadaan iman ini bagikan sebuah tanaman yang harus disiram, dipupuk dengan Al-Quran dan Sunnah agar dia terus terjaga barakallahu fikum. Dan fenomenanya jelas berapa banyak. Ya, banyak dari kalangan kaum muslimin ahli sunnah yang futur di masa pandemi ini barakallahu fikum, karena mereka menjadi seorang yang jafi dalam bermudah-mudahan dalam rukhsah yang diberikan oleh para ulama barakallahu fikum. Nah, keikhwani fillah rahimakumullah, kemudahan ini maka kita manfaatkan, ya, intinya sebenarnya satu, bagaimana cara kita menyelamatkan iman kita, itu tujuan kita. Itu tujuan kehidupan kita. Bagaimana cara iman ini selamat, terjaga, jangan sampai goyah dengan syubhat ataupun dengan syahwat. Bagaimana caranya? Maka kita bersungguh-sungguh untuk mencari, mencari tempat-tempat yang memang mendapatkan rukhsah, keringanan untuk bisa ditegakkannya, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jelas-jelas ada izin daripada pemerintah, maka tempuh rukhsah ini, tempuh hal ini barakallahu fikum. Jangan sampai kita bermudah-mudahan terus karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bahkan mahat-mahat ahli sunnah sudah dibuka, sudah dibuka, santri sudah diundang lagi masuk ke mahat, tentunya dengan protokol kesehatan yang super ketat, dan ini diizinkan oleh pemerintah. Tempuh, bukan khawatir akhir-akhiri. Di mana tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pemerintah mendukung, pondok mahat mendukung, tempat mendukung, menerapkan protokol kesehatan, tapi kita masih khawatir, takut. Di mana tawakal kita kepada Allah? Maka ikhwan fil din rahimakumullah, inilah yang mungkin bisa kita menjadikan bahan muhasabah bagi diri kami pribadi tentunya, dan semoga kepada jamaah sekalian, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga takwa kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah, sekali lagi sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas al-iman was sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cool.